الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 26، قاعدة yang ke-26، الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. Hukum asalnya adalah ayat-ayat yang itu memiliki batasan-batasan di dalamnya. Maka hukumnya tidak akan tetap, ya, hukumnya itu ya tidak akan berlaku illa biwujudi tilkal quyud, kecuali dengan jika batasan tersebut dipenuhi. Illa fi ayatin yasira, kecuali di ayat-ayat tertentu yang itu jumlahnya sedikit. Ya. Jadi hukum asalnya sebuah ayat, ya, ketika di situ menyebutkan sebuah hukum, maka kemudian bisa jadi akan menyebutkan batasannya, kapan hukum tersebut berlaku, jika begini, jika begini, jika begini. Nah, syarat-syarat itu, syarat-syarat berlakunya hukum tersebut, itu biasanya disebutkan di ayat tersebut atau di ayat yang lain, terserah. Akan tetapi dalam beberapa ayat tertentu, jadi fokus dari kaidah ini adalah beberapa ayat tertentu tersebut, gitu ya. Jadi kita tidak sedang bicara hukum umum, tetapi kita sedang berbicara pengecualian yang disebut di sini, istitsna yang disebut di sini. Ayat-ayat yang tertentu yang jumlahnya sedikit tersebut, secara zahir dia menyebutkan hukum yang dibatasi dengan sebuah batasan-batasan. Akan tetapi, ya, batasan-batasan tersebut itu ya bukan merupakan syarat berlakunya hukum tersebut. وهذه قاعدة لطيفة. Ini adalah kaidah yang penting. فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan sebuah hukum di kitabnya, yakni di Al-Quran, menyebutkan sebuah hukum atas sesuatu, kemudian membatasinya dengan sebuah batasan tertentu, atau menyebutkan syarat-syarat tertentu atas berlakunya hukum tersebut, maka hukum tersebut ya harus dikaitkan dengan batasan-batasan dan syarat-syarat tadi. Harus dikaitkan dengan sifat-sifat yang telah Allah sifati tadi. Jadi maksudnya, hukum tersebut baru berlaku kalau batasan ini dipenuhi. Hukum tersebut berlaku, baru berlaku kalau syarat-syarat ini dipenuhi. Ya, itu hukum asalnya. Wa hadza fil Qur'ani la hasra lahu. Maka ini di Al-Qur'an banyak sekali contohnya, tidak ada ya, tidak bisa dihitung. Karena ini adalah hukum asalnya, hukum asal dari ketika sebuah syarat disebutkan, maka memang itu berarti adalah syarat. Kalau syarat itu ada, maka hukumnya bisa berlaku. Kalau syarat itu enggak dipenuhi, maka hukumnya enggak berlaku. Ya. Kalau sebuah ayat menyebutkan sebuah batasan tertentu, maka kalau batasan tersebut ada, maka syarat apa, maka hukum tersebut berlaku. Kalau batasan tersebut tidak dipenuhi, maka hukumnya tidak berlaku. Ya, ini adalah hukum asalnya. Wa innamal maqsudu dzikrul mustatsna min hadzal asl alladzi yaqulu katsirun minal mufassirin idza takallamu 'alaiha hadza qaidun ghair murad. Akan tapi maksud dari kaidah ini adalah menyebutkan pengecualian dari hukum asal ini. Yang ketika banyak dari kalangan ahli tafsir ketika membicarakan kaidah ini atau ketika mereka membicarakan pengecualian atas kaidah ini, mereka berkata dengan redaksi ini adalah batasan yang tidak dimaksudkan. Hadza qaidun ghairu murad, ini adalah batasan yang tidak dimaksudkan. Wa fi hadhihi al-ibarah nazar. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ya, ini di antara yang ana suka dari ya Syekh Sa'di, Syekh Al-Utsaimin dan yang lain-lain ya. Banyak menyebutkan kritikan atas redaksi lafaz yang disebutkan oleh para ulama gitu ya. Sehingga lebih sesuai dengan apa? Lebih sesuai dengan akidah misalnya, lebih sesuai dengan tauhid, atau lebih sesuai dengan ya memuliakan Al-Qur'an bisa jadi di sini. Maka di sini wa fi hadzal ibarah nadhr, dalam lafaz ini ya, kita harus ada catatan tertentu. Kita harus memperhatikan hal tertentu. Fa inna kulla lafzatin fi kitabillahi fa inna Allah aradaha wa fiha fa'idah qad tadhharu lil mutakallim wa qad tahfa. Maka setiap lafaz yang ada di Al-Qur'an, maka sesungguhnya Allah itu memaksudkannya. Setiap lafaz yang ada di kitab Allah, maka di situ ada faedah. Ya. Qad tadhharu lil mutakallim wa qad tahfa. Bisa jadi itu dipahami oleh yang membaca Al-Qur'an, atau bisa jadi ya belum bisa dipahami, belum tampak faedahnya tersebut, belum tampak maksud Allah dari penyebutan lafadz tersebut. Ya, itu mengapa tidak ada ketika meng-i'rab Al-Qur'an, bisa jadi ya kita menyebutkan bahwa ini adalah ya, ini adalah ziyadah, akan tetapi itu secara i'rab, secara makna tidak ada yang namanya ya, tambahan di Al-Qur'an. Semua yang ada di Al-Qur'an itu dimaksudkan. Ya, semuanya memiliki makna, memiliki faedah. Ya, semuanya memiliki faedah. Taib. Maka di sini kemudian penulis menyebutkan apa yang dimaksud dengan ghairu murad yang dimasukkan oleh para ulama di sini. Wa inna mamuraduhum biqaulihi ghairu murad thubutul hukmi biha. Yang dimaksud oleh para ulama dengan lafaz ghairu murad tidak dimaksudkan, maksudnya adalah tidak dimaksudkan hukumnya. Hukumnya itu ya tidak terkait dengan penyebutan lafaz tersebut. Jadi maksudnya walaupun ada batasan, walaupun ada syarat, tapi itu tidak dimaksudkan dalam masalah hukum. Hukumnya tetap berlaku walaupun batasan itu ada atau tidak ada, walaupun syarat itu ada atau tidak ada. Lalu nanti pertanyaannya, terus kenapa Allah menyebutkannya di situ? Ada faedah. Faedahnya apa? Di sini. Fa'lam anna Allah ta'ala yadhkuru al-ahkama syar'iyyah min usulin wa furu'in wa yadhkuru a'la halatin yubrizuha fiha li'ibadihi liyadhhara lahum husnaha in kanat ma'muran biha aw kubhaha in kanat manhiyan anha. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum-hukum syar'i berupa usul dan furu', kemudian menyebutkan kondisi yang paling tinggi. Yubrizuha fiha li'ibadihi. Allah menyebutkannya, menyebutkan kondisi yang paling ideal, kondisi yang paling tinggi, menyebutkannya supaya ya menjelaskannya kepada para hambanya, supaya menarik perhatian para hambanya. Ini kondisi yang paling tinggi. Ini kondisi yang paling ideal. Jadi menyebutkan sebuah hukum, kita teoritis dulu ya, karena nanti penulis akan menyebutkan beberapa contoh. Ketika sebuah ayat menyebutkan sebuah hukum atas sesuatu, hukum tersebut gitu ya. Kemudian ada batasannya atau ada syarat-syaratnya, maka nanti ada dua kemungkinan, apakah batasan atau syarat ini dimaksudkan atau tidak. Kalau dimaksudkan ya, sesuai dengan perkataan kebanyakan para ahli tafsir di sini, banyak ahli tafsir, kalau dimaksudkan berarti apa? Berarti kalau batasan atau syarat tersebut ada, hukumnya ada. Kalau batasan atau syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hukumnya enggak ada. Gitu ya. Tetapi dalam beberapa ayat tertentu yang itu jumlahnya sedikit, maka batasan atau syarat ini tidak dimaksudkan. Ya, tidak dimaksudkan. Yakni kalau batasan atau syarat tersebut dipenuhi, hukumnya ada. Kalau batasan atau syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hukumnya pun tetap ada. Terus kenapa disebutkan di situ? Lafaz itu, lafaz batasan atau syarat, seolah-olah syarat gitu ya, seolah-olah batasan. Kenapa disebutkan? Apa faedahnya? Faedahnya ini. Yaitu Allah menyebutkan itu adalah kondisi paling ideal. Batasan atau syarat tersebut sebenarnya bukan adalah batasan atau syarat, akan tetapi kondisi paling ideal. Ya. Untuk memberikan apa? Memberikan tanbih, memberikan ya mengingatkan, memberikan tazkirah, mengingatkan kepada para hambanya ya bahwa inilah kondisi yang paling ideal. Naam, hukum ini berlaku walaupun kondisinya enggak ideal, walaupun kondisinya paling minimum misalnya. Hukum ini tetap berlaku, akan tetapi ketika situasi yang ideal tersebut disebutkan, kondisi yang ideal tersebut disebutkan, ini berarti fungsinya mengingatkan kita semua agar kita berusaha menuju yang ideal ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau itu ayat tersebut dalam konteks memerintahkan sesuatu, maka tujuan penyebutan lafaz tersebut itu adalah untuk menonjolkan ya manfaat atau bagusnya atau positifnya sesuatu yang diperintahkan tersebut. Atau kalau ayat tersebut sedang dalam konteks melarang sesuatu, maka penyebutan lafaz tersebut itu adalah dalam rangka untuk ya menegaskan, menonjolkan betapa buruk sesuatu yang dilarang tersebut. Wa inda ta'ammul hadhihi al-ayat allati bihadha as-sadad yadhharu laka minha ayyanan. Maka ketika kita merenungkan ayat-ayat ini yang sedikit jumlahnya sedikit ini, maka ya faedah ini akan tampak bagi engkau secara jelas. Mari kita mulai. Fa minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Barang siapa yang berdoa, barang siapa yang menyeru kepada sesembahan selain Allah, dia menyerunya dan juga menyeru bersama Allah juga, ya, jadi dia menyeru Allah dan juga menyeru sesembahan selain Allah, ya, ilahan akhar, sesembahan selain Allah, la burhana lahu bihi, yang sesembahan tersebut tidak memiliki dalil, tidak memiliki burhan, tidak memiliki dalil bahwa dia adalah sesembahan, bahwa dia adalah sesuatu yang berhak untuk disembah bersama Allah. Lihat di sini. Wa minal ma'lum anna man da'a ma Allah ilahan akhar fa innahu kafir. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa orang yang menyeru kepada sesembahan selain Allah, dia menyerunya bersama Allah, maka orang tersebut kafir. Wa annahu laisa lahu burhan, dan bahwa dia tidak memiliki dalil atas perbuatannya menyembah sesembahan selain Allah tersebut. Maka ya, wa inna ma qayyadahu Allah bihadzal qaydi bayanun li sana'ati syirki wal musyrik. Jadi kalau ayatnya kita renungkan, barang siapa yang menyembah, barang siapa yang menyeru, barang siapa yang berdoa ya bersama Allah, tapi dia juga menyeru kepada sesembahan selain Allah yang tidak ada dalil baginya untuk melakukannya, atau tidak ada dalil bagi sesembahan tersebut untuk bahwa dia adalah sesembahan. Maka la burhana lahu bihi, di sini frase ini la burhana lahu bihi ini adalah frase tambahan. Kalau dihilangkan maka tidak masalah. Barang siapa yang menyeru sesembahan selain Allah, dia menyerunya bersama Allah, maka hukumnya tetap sama. Ya, kenapa kok disebutkan ini? Ya, bukan berarti kemudian ada ilah akhor, ada sesembahan lain yang dia punya burhan. Ya, jadi adanya frase di sini jangan dipahami bahwa ya, ada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada ilahan akhor, ada sesembahan selain Allah, kemudian sesembahan selain Allah ini terdiri atas dua kategori. Ada yang punya burhan, ada yang enggak punya burhan. Enggak seperti itu, gitu ya. Jadi lafaz ini, frase ini bukan untuk membatasi. Barang siapa yang menyeru kepada sesembahan lain selain Allah, yang sesembahan tersebut tidak punya dalil, tidak punya burhan. Ini bukan membatasi. Bukan berarti, oh tayyib, berarti ada sesembahan selain Allah yang punya burhan dan ada yang enggak punya burhan. Yang dimaksudkan di ayat ini adalah yang kalau kita menyeru pada yang enggak punya burhan saja. Kalau menyeru kepada sesembahan yang punya burhan, sesembahan selain Allah yang punya burhan, maka hukumnya berbeda lagi. Bisa jadi enggak masalah. Tidak demikian cara berpikirnya. Ya. Ini yang dimaksud dengan secara zahir ini tampak seperti batasan, membatasi. Akan tetapi sebenarnya tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batasan ini, batasan yang secara zahir saja ini, ya. Ini sebagai penjelasan atas buruknya kesyirikan dan orang musyrik. Ini untuk menegaskan bahwa sesembahan selain Allah itu semuanya enggak ada burhannya, enggak ada dalilnya. Enggak ada landasannya. Ya. Jadi ini adalah penegasan, ini taukid. Bukan syarat, bukan sifat. Ini taukid. Ya, bukan sifat. Sehingga kalau itu sifat dari sesembahan selain Allah, bahwa dia enggak punya burhan, ah berarti ada sesembahan selain Allah yang punya sifat lain dong, yaitu apa? Sebaliknya, punya burhan, enggak demikian. Ini adalah untuk menegaskan dan menjelaskan buruknya kesyirikan dan orang musyrik. Kenapa? Allah tegaskan bahwa mereka tidak punya burhan, tidak punya dalil. Wa anna syirka qat'an laisa lahu dalilun syar'i wala 'aqli. Bahwa kesyirikan itu secara tegas tidak punya dalil syar'i ataupun dalil akli. Wal musyriku laisa biyadihi ma yasughu lahu syai'an min dzalik. Dan musyrik tidak punya sama sekali dalil yang membolehkannya untuk melakukan kesyirikan yang dilakukan tersebut. Fa fa'idatu hadzal qaidi at-tasni'u al-balighu 'ala al-musyrikin bil mu'anadah. Maka faedah dari batasan ini, batasan yang cuma zahir saja ini batasan secara zahir saja ya. Maka faedahnya adalah at-tasyni', mencela ya, mencela dengan sangat, pencelaan yang sangat terhadap kaum musyrikin ya. Bil mu'anadah wa mukhalafatil barahin syar'iyyah wal aqliyah. Mencela mereka kenapa? Karena mereka telah menolak syariat, telah mengingkari syariat dan telah menyelisihi dalil-dalil syar'i ataupun akli. Wa annahu laisa bi aydihim illa aghradun nafsiyah wa maqasidus sayyi'ah. Dan bahwa di tangan mereka, di sisi mereka itu tidak ada kecuali ya kepentingan pribadi, hawa nafsu pribadi dan ya keinginan-keinginan yang itu buruk. Kesyirikan mereka itu bersumber tidaklah kecuali bersumber kecuali dari keinginan-keinginan yang buruk ini dan hawa nafsu pribadi. Wa annahum law iltafatu adna iltifatin la'arafu annama hum 'alaihi la yastajizuhu man lahu adna imanin wala ma'qulin. Dan bahwa mereka ketika mereka itu menoleh sedikit saja, menoleh sedikit saja, adna iltifat, menoleh sedikit saja kepada ilmu, kepada dalil, maka sungguh mereka akan mengetahui bahwa apa yang sedang mereka, akidah yang sedang mereka di atasnya tersebut, keyakinan yang sedang mereka di atasnya tersebut, yakni kesyirikan tersebut, la yastajizuhu man lahu adna imanin wala ma'qulin. Tidak dibolehkan oleh setiap orang yang memiliki iman yang paling kecil ataupun akal yang paling kecil, akal yang paling sedikit. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kemudian menjelaskan al-qaidul ladzi qad yuqalu ghairu murad kaqaulihi fil ayah la burhana lahu bihi min qaulihi wa may yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Batasan yang disebutkan bahwa itu tidak dimaksudkan adalah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala la burhana lahu bihi. Yani dalam ayat wa may yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Barang siapa yang menyeru kepada selain Allah bersama Allah, dia menyeru sesembahan selain Allah tersebut bersama Allah, padahal sesembahan selain Allah tersebut tidak ada dalil atasnya. Fa innaka law i'tabarta hadza qaidan lakana ma'na al-ayah. Seandainya engkau merenungkan frasa ini sebagai batasan, memang benar-benar sebagai batasan, maka nanti makna ayat akan menjadi wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar lahu bihi burhan fala hisaba alai. Barang siapa yang menyeru kepada sesembahan selain Allah, dia menyerunya bersama Allah, padahal sesembahan selain Allah tersebut punya burhan, punya burhan, punya dalil, maka enggak masalah. Enggak masalah, enggak ada hisabnya. Ya, karena itu enggak mengapa. Enggak seperti ini memaknai ayat ini. Wa hal hadza mawjud? Apakah ada sesembahan selain Allah yang punya burhan, yang punya dalil? La, tidak ada. Walakin arada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyubayyin shada'at hadzal qawli wa anna haqiqatal amri annahu la burhana liman da'am Allah ilahan akhar. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, memaksudkan menghendaki untuk menjelaskan buruknya perkataan ini, buruknya yakni kesyirikan ini. Allah tegaskan bahwa ini tidak ada dalilnya, la burhana lahu bihi, dan bahwa hakikat dari perkara ini adalah tidak ada dalil bagi orang yang menyeru kepada sesembahan selain Allah, dia menyuruhnya bersama Allah, tidak ada dalil baginya. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah kemudian berkata, "Wa minha qauluhu ta'ala wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin." Dan anak-anak perempuanmu yang ya dibesarkan di sisimu, padahal anak perempuan tersebut dari min nisa'ikum, dari istrimu yang telah engkau campuri. Yani ini bukan anak kandung, ini anak dari istri. Ada seseorang menikah dengan seorang perempuan, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, seorang perempuan ini sudah punya anak dari pernikahannya sebelumnya. Maka anak perempuan dari si istri tersebut adalah robaib di sini, ya, yang dimaksud dengan robaib di sini. Maka ketika si suami tersebut sudah mencampuri istrinya tersebut, maka nanti anak perempuannya tadi, anaknya si istri tadi itu menjadi ya mahram ya dengannya, dengan si suami tersebut. Maka jadi di sini disebutkan waraba'ibukum allati fi hujurikum fi hujurikum ma'a anna kaunaha fi hijrihi aw fi ghairi hijrihi laisa syartan litahrimiha. Padahal kalau seandainya, kalau kita melihat hukumnya gitu ya, walaupun anak perempuan dari istrinya, istri barunya tersebut gitu kan ya, dia baru saja menikah dengan seorang perempuan yang punya anak perempuan dengan pernikahan sebelumnya gitu ya, walaupun anak perempuan tersebut dibesarkan di sisinya serumah ataupun tidak serumah, selama itu dia sudah mencampuri istri-istri yang baru saja dia nikahi tersebut, dia sudah mahram. Anak perempuannya tersebut sudah mahram baginya. Walaupun dibesarkan di rumahnya, walaupun di daerah lain, dibesarkan oleh bapaknya, bapaknya sebelumnya gitu ya, atau kakeknya, terserah. Yani baik itu fi hijrihi atau fi ghairi hijrihi la yasa syartan litahrimiha. Baik itu dibesarkan olehnya ataupun tidak dibesarkan di sisinya, maka itu bukan syarat untuk anak perempuan tersebut menjadi mahramnya. Untuk dia menjadi mahram anak perempuan tersebut. Fa innaha tahrumu mutlaqan. Maka anak perempuan tersebut menjadi mahram secara mutlak, baik dibesarkan di sisinya ataupun tidak dibesarkan di sisinya. Walakin dzakarallahu hadzal qaida tasni'an li hadzihil halah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batasan ini tasni'an li hadzihil halah, yaitu dalam rangka menyebutkan ya jeleknya kondisi ini. Jeleknya gimana maksudnya? Wa annahu minal qabih ibahatur rabibah allati hiya fi hijril insani bi manzilati binti. Yani suatu yang buruk kalau kita meyakini bahwa halal untuk menikahi anak perempuan tersebut yang itu dibesarkan di sisi kita. Ya. Ibahatir rabibah, bahwa halal untuk menikahi, yakni bahwa itu bukan mahram gitu ya. Meyakini bahwa dia bukan mahram, si Rabibah tersebut, si anak perempuan tersebut, padahal hiya fi hijril insan bi manzilati binti, padahal dia dibesarkan di rumahnya si suami tersebut seperti seolah seperti anak perempuannya sendiri. Ini untuk menjelaskan ya, menjelaskan jeleknya kondisi ini. Ya. Yani untuk menegaskan bahwa dia mahram. Ya, bahwa dia adalah mahramnya si suami tersebut. Jelas? Maka di sini ini menunjukkan nih masyayikh. Ini menunjukkan, ini juga terkait pertanyaan antum sebelumnya. Ya, ana waktu itu menjelaskan bahwa kita harus membaca dalil sesuai dengan penjelasan para ulama. Tidak boleh tanpa penjelasan para ulama. Walaupun kita tahu bahasa Arab. Ketika kita membaca ayat atau hadis, kita tetap harus merujuk pada tafsiran para ulama sebelumnya, penjelasan para ulama sebelumnya. Mengapa? Karena seperti ini. Bisa jadi kita tidak mengetahui sebuah kaidah tertentu. Padahal kaidah itu penting. Orang kalau baca ayat ini, bisa jadi kepikiran bahwa frase fi hujurikum di sini adalah qaid. Adalah batasan. Sehingga kalau fi hujurikum, maka mahram. Kalau bukan fi hujurikum, maka bukan mahram. Bisa jadi orang akan berpikir demikian. Ini sudah tahu bahasa Arab. Tetapi tahu bahasa Arab saja tidak cukup. Harus belajar menuntut ilmu syar'i. Dan para ulama menjelaskan, menuntut ilmu syar'i harus bimbingan guru. Apalagi pemula. Harus dengan bimbingan guru. Kalau tidak dibimbing oleh guru, maka dia merasa bahwa dia bisa langsung memahami ayat ini, padahal pembahasan tentang ini ada jelaskan. Cuma dia belum baca kitabnya, belum baca, bahkan bisa jadi dia nggak tahu bahwa ada bidang ilmu itu. Iya kan? Sebagian dari antum atau bahkan sebagian besar dari antum bisa jadi tidak tahu bahwa ada bidang namanya kaidah tafsir. Ya, ini kitab yang sedang kita pelajari ini sedang membahas kaidah tafsir. Ada bidang yang namanya usul tafsir. Sehingga walaupun sudah tahu bahasa Arab, tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengentengkan, kemudian turun semangat menuntut ilmu syar'inya. Itu sering ana sebutkan. Penuntut ilmu syar'i di Indonesia semangat sekali ketika mempelajari nahwu shorof. Setelah dia sampai bisa membaca kitab gundul sendiri, kemudian dia merasa sudah jago. Merasa sudah bisa walaupun tanpa bantuan guru. Anda sudah bisa baca kitab Arab sendiri. Anda baca sendiri aja. Sehingga mulai berkurang ngajinya. Mulai tidak mau terikat pada guru. Mulai tidak mau berguru pada seseorang. Merasa sudah bisa. Akhirnya baca kitab sendiri. Ini contohnya, ini contoh bahayanya. Ada kaidah ya dalam masalah ini, fi hujurikum. Tidak boleh antum kemudian, kalau antum tidak tahu kaidah ini, bisa jadi antum menganggap ini batasan. Ya, bisa jadi antum menganggap ini batasan. Nah, ini kondisinya orang yang sudah tahu bahasa Arab. Apalagi orang yang tidak tahu bahasa Arab. Lebih ngawur lagi kalau antum tidak tahu bahasa Arab, kemudian berusaha berbicara dalam masalah agama. Betul tidak? Ya, betul. Maka, tidak boleh bagi seseorang yang tidak tahu bahasa Arab untuk punya panggung mengajarkan ilmu agama. Untuk punya panggung berbicara masalah agama. Cuma sekedar berbicara, berkomentar. Tidak boleh. Antum jahil. Minal juhala. Bahkan min ajhal juhala. Wal jahilin. Min ajhalil juhala wal jahilin. Cuma taksir. Wajama salim digabungkan. Jadi tidak boleh demikian. Maka itu mengapa ya tidak boleh sembarangan membaca. Itulah makna dari kita harus memahami ayat atau hadis sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Kita mempelajari kaidah-kaidah ini supaya, kaidah-kaidah tafsir ini supaya pemahaman kita sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Para generasi terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka sudah paham ini batasan yang dimaksudkan, ini batasan yang tidak dimaksudkan. Mereka sudah paham. Mereka ajarkan dari generasi ke generasi, sahabat ngajarin ke tabi'in, tabi'in ngajarin ke tabi'in. Kemudian setelah itu baru dibukukan dalam bentuk kaidah. Inilah kaidah yang sedang kita pelajari. Sehingga ketika kita mempelajari kaidah-kaidah ini pada hakikatnya kita sedang mempelajari bagaimana pemahaman generasi terdahulu dalam memahami ayat ini. Wa annahu minal qabih ibahatur rabiba allati hiya fi hijril insani bimanzilati binti. Ya, merupakan kejelekan meyakini bahwa bolehnya menikahi anak perempuan dari istri yang baru saja kita nikahi, anak perempuan tersebut dari pernikahan sebelumnya, dari pernikahan istri tersebut dengan suami sebelumnya, meyakini bolehnya anak perempuan tersebut. Padahal istri tersebut sudah dicampuri dan anak perempuan tersebut dibesarkan di rumahnya, di rumah si suami, di sisinya, udah kayak anak perempuannya sendiri. Kemudian dia masih meyakini bahwa itu boleh menikahi anak perempuan tersebut, ini tidak tepat. Fadzakara Allahu al-mas'alah mutajalliyah bi thiyabi kubhiha liyunaffira anha dzawil alba. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah ini, menjelaskan, menyibak pakaian dari keburukan keyakinan ini untuk ya supaya orang-orang yang memiliki pemahaman itu menghindari perbuatan ini. Ma'a anna at-tahrima lam yu'alliq bi mithli hadhihi al-halah. Ya. Dan bersamaan dengan itu kita mengetahui bahwa kemahraman anak perempuan tersebut itu tidak terkait pada batasan ini. Fal unsa imma an takuna mubahatan mutlaqan au muharramatan mutlaqan. Ini penting. Seorang perempuan itu bisa jadi merupakan ya seseorang yang boleh dinikahi secara mutlak atau tidak boleh dinikahi secara mutlak. Mahram atau bukan secara mutlak. Enggak ada mahram kalau begini, kalau enggak begitu bukan mahram. Enggak ada demikian. Ya, jadi yakni seorang perempuan tertentu secara muayyan tertentu, seorang perempuan tertentu secara muayyan, antara dia mahram secara mutlak atau dia halal untuk kita nikahi secara mutlak. Enggak ada kalau si perempuan ini tinggal di sini maka mahram, kalau tinggal di situ maka bukan mahram. Kalau berasal dari daerah sendiri maka boleh dinikahi, kalau bukan berasal dari daerah sendiri, bukan berasal dari atau berasal dari suku lain maka seolah-olah mahram, enggak boleh dinikahi dan seterusnya. Ini tidak ada di syariat seperti ini. Sawa'un kanat indal insani amla. Baik apakah perempuan tersebut di sisi orang tersebut atau tidak. Maka di sini anak perempuan, anaknya si istri yang itu adalah anak istri dari pernikahan dengan suaminya sebelumnya. Anaknya si istri ini namanya Rabibah, bukan nama orangnya ya, tapi istilahnya ya. Rabibah ini ketika dia tinggal bersama kita, suami dari ibunya sekarang, ataupun tidak tinggal bersama kita, maka dia tetap mahram kita. Dia tetap mahram kita. Tetapi sekarang, ya jadi secara mutlak, baik apakah dia itu halal dinikahi secara mutlak atau mahram haram untuk dinikahi secara mutlak. Jadi gak ada kalau tinggal sama kita mahram, kalau tidak tinggal sama kita bukan mahram. Tidak demikian. Demikian pula contoh lain, anak angkat kita misalnya ngangkat anak perempuan misalnya, maka anak angkat tersebut walaupun ketika dia tidak tinggal bersama kita dia bukan mahram, dan walaupun dia tinggal bersama kita dia tetap juga bukan mahram kita. Nggak ada ceritanya anak kita ngambil anak angkat perempuan, kalau tinggal sama kita mahram, kalau nggak tinggal sama kita bukan mahram. Tidak demikian. Ini sebaliknya, ini kebalikan dari Rabibah tadi. Kalau anak angkat dia adalah bukan mahram secara mutlak. Kalau Rabibah dia adalah mahram secara mutlak. Jelas? Kahalati baqiyatin nisa al-muhallalat wal muharramat. Maka kondisi perempuan-perempuan yang lain, baik perempuan yang halal dinikahi atau haram dinikahi, kondisinya sama. Mereka itu antara halal dinikahi secara mutlak atau haram dinikahi secara mutlak. Baik satu kelas atau tidak, satu angkatan atau tidak, satu pondok atau tidak, satu alma mater atau tidak, satu daerah atau tidak, satu suku atau tidak. Ya. Kalau dia dalam satu kondisi dia halal dinikahi, maka dalam kondisi yang lain dia halal dinikahi juga. Kalau dalam satu kondisi dia haram dinikahi, maka dalam kondisi yang lain dia haram dinikahi juga. Wa hadha alladhi dhahaba ilaihi syaikhuna rahimahullah huwa sahih. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sudah menjelaskan pendapat yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini, inilah pendapat yang sahih. Ad-dalilu annahu al-murad wa anna Allah ta'ala dzakara hadza li bayani kubhi hadza al-amri la syartan fil hukmi annahu qala, dalilnya bahwa fi hujurikum di sini tidak dimaksudkan, dan bahwa dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan frasa tersebut hanya untuk menjelaskan jeleknya perkara meyakini menikahi si Rabibah. Ya. Dan dalil bahwa itu bukan syarat dari hukum ini, itu dalilnya adalah ayat itu sendiri. Lanjutannya, wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha 'alaikum. Lanjutannya adalah, jika engkau belum mencampuri si istri tersebut, maka tidak mengapa bagi engkau. Tidak mengapa-apa, yakni itu halal, masih halal dinikahi. Masih halal dinikahi, si anak, si Rabibah tadi masih halal dinikahi. Ketika kita belum mencampuri si istri tersebut. Kemudian, yakni Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan syarat ini. Jadi ayat ini sampai bagian sini, dakhaltum bihin, ini menyebutkan, seolah menyebutkan dua syarat, ya. Wa raba'ibukumul lati, jadi ini membicarakan sebuah hukum. Hukumnya apa? Tidak boleh menikahi Rabibah. Raba'ib di sini. Hukum ini seolah-olah ada dua batasan yang disebutkan di ayat ini. Yang pertama, fi hujurikum. Batasan yang pertama adalah, jika Rabibah tersebut dibesarkan di sisi engkau, tinggal bersama engkau. Batasan yang kedua, dakhaltum bihin, yaitu ibu dari si Rabibah, yakni istri engkau tersebut telah engkau campuri, telah engkau gauli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika belum engkau gauli, jika belum engkau campuri istrimu tersebut, maka belum jadi mahram, maka si Rabibah tadi masih halal untuk dinikahi. Yakni di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan batasan yang ini. Yakni diperinci. Jadi kalau tidak demikian, kalau belum dicampuri, maka ada makanya. Ya, dan hukumnya berbeda dengan yang disebutkan di awal. Jadi ini menyebutkan bahwa yang dianggap syarat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya yang ini, yang kedua ini, dakhaltum bihin ini. Adapun fi hujurikum, melihat dari konteks ayat, Allah tidak menyebutkannya sama sekali setelah itu. Berarti fi hujurikum ini bukan syarat, tetapi sekedar penegasan. Walam yakun fa illam yakun fi hujurikum, enggak dilanjutkan. Fa illam yakun fi hujurikum, maka demikian-demikian. Falamma dzakara hukmal hukmi fi mukhalafati ahadil qaidain, ulima annahu laisa qaidan fihi. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum dari masalah tersebut, ya, memerinci hukum tersebut, ketika salah satu kondisi itu tidak terpenuhi, kemudian tidak menyebutkan perincian hukum tersebut ketika kondisi yang lain tidak terpenuhi, maka kita mengetahui secara isyarat bahwa kondisi yang lain tersebut, kondisi yang kedua tersebut, yakni fi hujurikum tersebut, tidak dimaksudkan dalam masalah hukumnya. Akan tapi itu penegasan dan menjelaskan buruknya meyakini masih boleh untuk menikahi si anak perempuan tersebut. Ini enggak boleh menggabungkan bapak dengan ibu dengan anak. Hah? Enggak boleh menggabungkan ibu dengan anak. Jadi ini faedahnya. Faedah yang lain disebutkan oleh para ulama adalah, ini menyebutkan dalam rangka aghlabiyah, kondisi mayoritasnya yang terjadi. Kondisi mayoritas yang terjadi. Jadi mayoritas yang terjadi di kalangan manusia, masyarakat gitu ya. Kalau seorang suami menikahi istri, yang istri tersebut sudah punya anak bersama suaminya sebelumnya, apalagi anaknya tersebut anak perempuan, maka biasanya itu akan dibawa oleh si istri. Biasanya akan diasuh oleh si istri, enggak ikut bapaknya sebelumnya. Biasanya ikut ibunya. Sehingga apa? Kalau ibunya tinggal sama kita sekarang, sudah jadi istri kita, maka anaknya akan tinggal sama kita juga. Mayoritasnya demikian. Kalau mayoritasnya demikian, maka penyebutan frase ini adalah dalam rangka karena ini adalah mayoritasnya demikian. Bukan karena dalam rangka itu syarat. Sehingga kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka hukumnya sudah beda. Enggak demikian. Ini adalah dalam rangka menyebutkan kondisi aghlabiyah, kondisi mayoritas. Makanya para ulama menyebutkan dalam masalah ini kaidah yang berlaku mafhum mukhalafah tidak berlaku kalau sebuah frase tersebut disebutkan dalam rangka aghlabiyah. Ya, apa itu mafhum mukhalafah enggak perlu dijelaskan di sini, nanti aja ya. Jadi intinya begitu, intinya kalau sebuah frase disebutkan dalam rangka itu karena itu mayoritasnya yang terjadi. Waraba ibukumul lati fi hujurikum, anak-anak perempuanmu dari istrimu, anak-anak perempuan dari istrimu yang itu adalah anak dari pernikahan sebelumnya dia dengan suami sebelumnya. Yang anak-anak perempuan tersebut fi hujurikum dibesarkan di tinggal bersama kamu. Frase tinggal bersama kamu di sini ini menunjukkan ini dalam disebutkan hanya karena itu mayoritas yang terjadi saja, bukan syarat dari sebuah hukum. Baik, ini faedah yang kedua adalah ini dalam rangka menyebutkan bahwa itu adalah kondisi aghlabiyah. Faedah yang pertama tadi menjelaskan buruknya meyakini masih halal si anak perempuan tersebut, itu faedah pertama. Faedah kedua menyebutkan bahwa ini adalah kondisi yang paling umum, kondisi yang banyak terjadi. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kaidah ini di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.